إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah mengetahui bahwasanya fitnah itu semakin hari semakin dahsyatnya. Oleh karena itu kita harus semangat dalam talabul ilm ya, dan bersabar di dalam mengamalkan ilmu tersebut ya, supaya kita tidak termakan oleh fitnah, supaya kita tetap tegar di atas sunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, fitnah ketika dia datang, yang mengetahui di awal mulanya itu adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-fitan idha akbalat arafaha kullu alim, wa idha adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah itu jika datang, yang mengetahuinya pertama kali adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Apabila fitnah itu sudah berlalu, maka orang yang jahil mengetahuinya. Jadi ikhwan, fitnah jika datang tidak ada yang mengetahui hakikatnya ya, kecuali orang yang berilmu. Dan akan tertipu dengan fitnah tersebut orang yang tidak berilmu. Sekali lagi, fitnah ketika awal mula datangnya dia, yang mengetahui adalah orang yang berilmu, yang kokoh ilmunya. Adapun yang tertipu dengan fitnah tersebut ya, larut dengan fitnah tersebut, orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau fitnah sudah berlalu, sudah banyak makan korban, sudah banyak yang menyimpang, baru setelah itu diketahui oleh setiap orang yang jahil. Tetapi orang yang jahil ini mengetahui fitnah setelah berlalunya fitnah tersebut, pengetahuan tersebut tidak bermanfaat lagi sudah. Ini ikhwan yang harus kita fahami ya. Fitnah ketika berlalu awal mulanya, ketika datang awal mulanya yang mengetahui adalah orang yang berilmu, yang kokoh ilmunya, ar-rasikh. Adapun kalau sudah berlalu, maka orang jahil pun juga mengetahui, tetapi tidak ada manfaatnya pengetahuan tersebut sudah. kurang bermanfaatnya. Karena sudah berlalu. Oh, tahunya sebegitu sudah. Berarti dulu yang benar tuh itu ya. Padahal sebelumnya sudah dikasih tahu ya, oleh alimnya. Tapi itu tidak mau menerima ya. Merasa dirinya alim juga ya. Ini bahayanya ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu kita harus kokoh dalam ilmu ini. Berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW. Ya. Kalau tidak, maka kita akan terpelanting dari dakwah ini. Akan termakan oleh fitnah. Akan tertimpa fitnah. Dan kita termakan oleh fitnah. Al-Imam Sahabiyun Jalil Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Idza habba ahadukum ayya'lama asabathu al-fitnah am la falyanzur fa in kana ra'a halalan kana yarahu haraman faqad asabathu al-fitnah wa in kana yara haraman kana yarahu halalan faqad asabathu al-fitnah." Kata Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, jika salah seorang di antara kalian ingin mengetahui apakah seseorang itu tertimpa fitnah ya, atau tidak, maka lihatlah jika dia dulu berpendapat sesuatu itu adalah halal, lalu dia memandangnya haram, maka dia telah tertimpa fitnah. Jika dia dulu memandangnya suatu itu haram, kemudian dia memandangnya halal, maka dia telah tertimpa fitnah. Termakan oleh fitnah. Terkait dengan fitnah yang sekarang ini, fitnah yang disebarkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, bahwasanya al-masyayikh seperti Syekh Arafat, Syekh Abdul Ilah, dan yang lain-lainnya dikatakan su'afiqah. Mereka adalah juhal. Mereka adalah jahil. Mereka adalah dungu. Tidak punya ilmu. Tetapi berpenampilan seperti orang yang alim. Diambil dari su'fuk. Orang yang enggak punya modal tapi dia ke pasar. Dan Masya Allah menawarkan, menjual barang dagangan dan Masya Allah. Inilah gelaran-gelaran yang buruk dari seorang yang tidak pantas disebutkan gelaran ini kepada thullabul ilm. Bahkan sebagian mereka ini duat. Bahkan mereka ini duat ilallah. Dan mereka ini adalah salafiyun. Awal mulanya fitnah ini, yaitu Syekh Muhammad bin Hadi mentahdir masaya-masaya tersebut. Dikatakan Syekh Arafat syar. Kemudian tidak boleh dihadiri durusnya. Bahkan lebih dasar dari itu, dia Masya Allah mendatangi radio Mirasul Anbiya untuk tidak menyiarkan durus muhadharahnya Syekh Arafat. Kalau masih menyiarkan, maka semua durus, semua mahadharah, dia tidak boleh disiarkan di Mirasul Anbiya. Wah, Masya Allah. Al-wala wal-bara ini sudah. berjalan. Satu demi satu banyak syekh-syekh yang ditahdir oleh dia. Dikatakan so'afiqoh, so'afiqoh. Terus di berbagai negara. Dikatakan so'afiqoh, so'afiqoh. Terus demikian. Padahal mereka itu, Masya Allah, terkenal. Terkenal mereka orang-orang yang berilmu. Menyampaikan durus. Dengan dalil-dalilnya. Tapi subhanallah. Akhirnya terjadilah perpecahan di berbagai negara. Banyak yang datang kepada Syekh Rabi menceritakan hal ini. Apakah boleh menghadiri darasnya Syekh Arafat karena Syekh Muhammad bin Hadi menyatakan demikian-demikian. Maka Syekh Rabi hafidhahullah ta'ala meminta kepada Syekh Muhammad bin Hadi untuk bermajlis bersama orang-orang yang dia berbicara tentang orang tersebut. Masya Allah, inilah murabbi ya. Tidak diumumkan ya. Tidak disebarkan, dipanggil dia. Untuk ayo bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan ya. Dan Syekh Muhammad bin Hadi ketika dipanggil ini, ya, awal mulanya dia menyepakati ya, panggilan Syekh tersebut. Dan berjanji kepada Syekh Rabi untuk bermajlis dengan mereka ini. Ya. Kemudian setelah itu menolaknya. Tidak tahu alasannya kenapa menolak, tidak mau duduk. Disabari sama Syekh Rabi. Bersabar Syekh Rabi. Padahal fitnah itu sudah luar biasa. Banyak sebagian salafin terpengaruh dengan ini ya. Mau hadir ada tahdiran dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tapi gak ada dalil ya. Maka mereka datang kepada Syekh Rabi meminta bimbingan kepada ulama kibar. Ya. Maka setelah diminta, ternyata Syekh Muhammad bin Hadi menolaknya. Awalnya menyanggupi dan awalnya berjanji. Tapi tiba-tiba dia menolaknya. Kemudian Syekh Rabi masih bersabar ya. Beliau meminta kepada doktor ya, Syekh Muhammad bin Hadi ya, untuk memberikan dalil-dalil, diminta oleh Syekh Rabi sekarang, dalil-dalil apa yang menyebabkan kamu itu mentahdir masyayikh tersebut. Ya. Kalau tidak ya, thullabul ilm yang salafiyin tersebut, kenapa ditahdir ya? Diminta. Ya. Demikian juga Syekh Ubaid. Ana talibuhu. Aku tuntut dia tentang dalil-dalil ya. Yang menyebabkan dia itu mentahdir ya, masyayikh tersebut. Perlu diketahui ya ikhwan bahwasanya prinsip Ahlussunnah. Ya, prinsip ini ya. Tidaklah dia mentahdir seorang kecuali dengan dalil. Dengan dalil adillah. Bukti-bukti yang jelas. Itu prinsip. Sebelum beramal harus berilmu terlebih dahulu. Syekh Muhammad bin Hadi mentahdir, subhanallah, diminta dalil. Akhirnya dia membawakan lembaran-lembaran kepada Syekh Rabi, yakni menyerahkan. Maka Syekh Rabi meminta kepada dokter Syekh Muhammad bin Hadi ini tentang hujah-hujah yang dia miliki tentang sebab dia mentahdir ulama tersebut. Maka Syekh Muhammad bin Hadi memberikan beberapa lembar yang berisi menurut dia tahdiran tersebut. Maka Syekh Rabi ya, membacanya ya, Lalu beliau memberikan taklik dengan tangannya. Afan ya. Apa? Si Muhammad menyangka ini dalilnya ya dengan tulisan tangan beliau ya. Inilah hujah-hujah saya ini disebutkan ya. Dengan tangan beliau. Kemudian Syekh Rabi membacanya ya. Ingat, Syekh Rabi ini seorang alim. Dia adalah hamil rayah jarh wa ta'dil. Ya. Pembawa bendera jarh wa ta'dil ya. Tentang mengkritik seseorang atau memuji seseorang ya. Maka setelah itu Syekh Rabi setelah menerima lembaran-lembaran tersebut yang menurut Syekh Muhammad bin Hadi itu memuat dalil-dalil ya. Maka setelah Syekh Rabi membacanya, beliau tidak melihat dalam tulisan tersebut, dalam lembaran-lembaran tersebut ya, dalil-dalil yang bisa menyebabkan masalah tersebut ditahdir. Tidaklah beliau melihat dalam tulisan tersebut dalil-dalil yang bisa mencela masyayikh tersebut untuk dicela. Subhanallah. Ini ya ikhwan ya. Seorang alim yang tahu ya tentang dalil-dalil apakah dia dalil atau bukan ya. Subhanallah ya. Syekh Muhammad bin Hadi terus dituntut ya. Mana dalilnya? Mana dalilnya ya? Demikian juga Syekh Ubaid dan semuanya thullabul ilm meminta, mana dalilnya sampai dia dikatakan syar, sampai dikatakan mereka-mereka ini tidak boleh dihadiri durusnya ya. Syekh Muhammad bin Hadi masih ada dalil yang lainnya yang tidak disampaikan oleh Syekh Rabi. Ada di sisi saya masih ya. Masih banyak. Subhanallah ya. Ya ayo, cepat keluarkan itu, cepat, cepat. Mana? Biar dibaca oleh alim ya. Subhanallah. Ada murid-muridnya juga nyebar. Ada di sisi Syekh Muhammad bin Hadi selain itu masih ada dalil-dalil ya. Lah, manhaj apa ini? Mentahdir dulu baru nyari dalil ya. Kalau ada sebutkan ya. Terus desek-desek. Ada ya. Masyaallah. Sampai itu berjalan mentahdir sudah sekian bulan dituntut, mana dalil-dalil yang dia dikasihkan oleh Syekh Rabi? Enggak ada dalilnya. Masih mengatakan subhanallah. Masih ada kata selain itu masih ada ya. Diminta itu oleh masyayikh, diminta mana ya? Hatu burhanakum ya. Berikan ya bukti-bukti kalian, dalil-dalil kalian ya. Nanti. Setelah desak. Nah, ya mungkin baru dia nyari-nyari kesalahannya orang-orang ini ya. Mungkin dibantu juga oleh musofiqoh ini ya. Mutasibnya Syekh Muhammad bin Hadi ini ya. Sebab ditanya dalilnya nanti. Loh, kalau ada langsung keluarkan aja. Terus ditunda. Baru setelah sekitar 7 bulanan. Baru Syekh Muhammad bin Hadi mengadakan muhadharah. Yang berjudul, ya, yang diberi judul oleh mereka, Al-Ana li Syekh Muhammad bin Hadi an yahruja ayyahruja an samatihi. Sekarang Syekh Muhammad bin Hadi mengeluarkan dalil-dalil yang selama ini dia diam. Masya Allah. Setelah didengarkan oleh para ulama, Masya Allah, muhadharahnya itu ya Allah. Bukan dalil, isinya celaan. Isinya wa Allah, ya. Hampir sama sudah dengan yang di Indonesia ini yang mukalliknya Syekh Muhammad bin Hadi. Kalau ngisi celaan toh, enggak ada intinya, dalilnya enggak ada ya. Tuduhan-tuduhan itu yang ada ya. Pada muhadharah itu ngeri lah Syekh Muhammad bin Hadi itu ya. Menyebutkan yaitu Abu Ayyub itu sebagai dikatakan akhir. Ya. Akhir itu adalah zani. Pezina. Sudah tuduhan ini sudah. Tambah kacau. Ya. Sudah enggak bisa mendatangkan dalil, isinya celaan-celaan, bahkan tuduhan-tuduhan. Subhanallah. Dituntut. Antum mengatakan itu zani, mana dalilnya? Bingung. Ah ini musofiko ini ya. Mukallidnya Syekh Muhammad bin Hadi ini mengadakan pembelaan. Maksudnya akhir itu dari sisi bahasa begini. Subhanallah. Ya. Padahal kalimat akhir ini jelas sudah kata-kata yang jelas yang sharih. Itu adalah zani. Enggak ya, ada ditakwilkan ini itu ya sebagaimana yang diucapkan musyafiqah ini ya. Bahkan sebagian musyafiqah yang alim itu ya sebagian yang mereka punya ilmu yang masya Allah fatwa-fatwanya mereka sudah mengeluarkan di antara lafaz yang sore ya tentang qadzaf ini yaitu lafaz akhir itu artinya zanin ya. Kalau seorang menuduh dia itu zani ya harus mendatangkan 4 orang saksi. Makanya diminta, dituntut dia. Harus mendatangkan 4 orang saksi. Ngomong dulu, baru bingung dia ya. Sampai sekarang, Syekh Muhammad bin Hadi tidak bisa mendatangkan dalil ini terhadap tuduhan kepada Abu Ayyub. Bahwasan dia adalah zani, kata dia. Akhir itu zani. Harus mendatangkan 4 saksi. Masya Allah. Ya. Luar biasa ya. Tidak bisa dia mendatangkan dalilnya. Berarti ya kawan, kalau orang itu menuduh seorang ya, zani, ya, pezina, dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi ini bukan katanya, iya dia zina. Gimana? Iya di sana. Gimana? Tidak tahu dia. Pokoknya di sana, katanya di sana ya. Iya, seandainya dia mengetahui, iya dua-duanya. Misalkan maaf-maaf saja ya, tidak berpakaian semuanya. Lah, tidak bisa diterima tuh. 4 saksi ini harus menyaksikan dengan mata kepalanya, ya. Menyaksikan betul dengan mata kepalanya, dia betul-betul berzina dalam keadaan, yaitu timba masuk ke sumur. Ya. Faham ya? Bukan, dia telanjang, gak tahu ya. Dia begini-begini, gak tahu kita ya. Tidak ada, tidak bisa mendatangkan bukti. Maka orang yang tidak bisa mendatangkan bukti ini menurut Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh diterima persaksiannya. Ya. Mau nerima dari Syekh Muhammad bin Hadi? Tidak boleh. Ya. Datangkan dulu itu ya. Tidak usah bicara tentang ilmu-ilmu yang lainnya ya. Apalagi ini dilakukan oleh orang yang alim. Tidak pantas. Tidak pantas ya. Jadi ternyata muhadharah itu bukan berisi dalil tapi celaan, tuduhan, na'udzubillah min dalik. Di masjid, di rumah Allah. Gak pantas dilakukan oleh seorang alim yang seperti itu. Ya. Terus bergulir ini. Ini musofiqah-musofiqah ini ya. Mutasibnya Syekh Muhammad bin Hadi ini terus mengadakan pembelaan-pembelaannya. Katanya mau merujuk ulama kibar. Diisukan. Masya Allah ya. Di awal-awal ya. Sudah ada tahdiran dari Syekh Robi ini. Pembelaannya. Terhadap Syekh Arafat dan yang lain-lainnya ya. Syekh Muhammad bin Hadi itu. Wah mentahdir ya. Murid-muridnya yang muta'asib ini. Ya, mengatakan. Ya sudahlah urusan ulama ini serahkan kepada ulama. Masya Allah. Serahkan pada ulama urusan Syekh Muhammad bin Hadi ini. Jangan kita masuk padanya. Siapa kita ini ya? Serahkan pada ulama. Loh. Wahai musyafiqah ya. Kalian mengatakan demikian. Sadar apa tidak sih? Yang mentahdir, yang membela masyayikh itu ya. Yang dikatakan musyafiqah itu oleh Syekh Muhammad bin Hadi itu Syekh Rabi. Syekh Rabi sudah berbicara bahwasanya Syekh Muhammad bin Hadi itu tidak memiliki dalil sedikit pun. Satu dalil pun tidak punya. Wala nisbun hujjah. Tidak separuh hujjah pun dia tidak punya. Katanya dikembalikan kepada ulama. Ini sudah berbicara ya. Bahkan ketika ucapan ini sampai kepada Syekh Rabi, ya, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya, ya, perkara Syekh Muhammad bin Hadi ini serahkan kepada ulama, ya, kita tidak boleh masuk pada ke dalamnya, ya. Maka kata Syekh Rabi, ana, saya sudah berbicara. Jadi sudah mentadir Syekh Muhammad bin Hadi. Saya sudah berbicara, Syekh Ubaid juga berbicara, dan orang selain kita berdua sudah berbicara, ya. Subhanallah. Menunggu siapa masih? Serahkan ke ulama. Ulama siapa yang dimaksud? Kalau di awal-awalnya mereka itu menggunakan fatwanya, ya, di awal-awalnya, Syekh Hasan Al-Banna, ya. Masya Allah. Bin Abdul Wahab, ya. Masya Allah. Padahal Syekh tersebut mengatakan dia memang tawakuf. Dalam artian, ya, diam dia, enggak ini, ya, enggak kesana, enggak kemari, ya. Tapi akhir-akhir setelah mempelajari, subhanallah, juga mengkritik, juga habis sudah Syekh Muhammad bin Hadi. Ya. Tidak ada yang sedolim ini, ya. Kalau bermusuhan sejahat ini enggak ada, ya. Selama ini aku sudah menggeluti dakwah selama sekitar 70 tahun ini. Ya. Tidak ada orang kalau berselisih, ya, sedolim orang yang seperti ini, ya. Subhanallah. Dan ucapannya, wah, sudah banyak kritikan keteng dia. Sudah banyak yang berbicara, ya. Terutama Syekh Ubaid, Syekh Rabi. Sudah berbicara, ya. Itu ulama kibar loh, ya. Terus nunggu siapa? Ini hanya main-main. Maka Syekh Rabi mengatakan, mereka itu main-main. Tidak jujur mereka itu. Ya. Serahkan-serahkan kepada ulama. Siapa ulama, ya? Masya Allah. Ya. Di awal-awal fitnah ini juga, padahal saya sudah berbicara, tapi lembut masih. Masih dengan nasihat, ya. Masya Allah. Belum tahdir masih Syekh itu, ya. Baru ketika fitnahnya merajalela dan terjadi perpecahan di sana-sini, baru saya berbicara, ya. Syekh Rabi baru berbicara, ya. Kalau Syekh Ubaid sudah berbicara, ya. Ya. Jangan kalian lihat itu, apa yang diucapkan atau tahdiran Syekh Muhammad bin Hadi tersebut, ya. Subhanallah. Nah, murid-muridnya ini musafiqah-musafiqah ini luar biasa, ya. Mereka mengatakan, ya, ya, awalnya itu mereka subhanallah, ada saja pembelaan-pembelaan yang tanpa dalil, tanpa bukti, penuh dengan dusta, ya. Dikatakan bahwasanya Syekh Rabi itu, ya, tidak membaca, ya, dalil-dalil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Coba tuduhannya. Syekh Rabi tidak membaca dalil-dalil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Masya Allah. Maka ketika ucapan ini sampai kepada Syekh Rabi, Syekh Rabi mengomentari, Syekh Rabi berbicara, ya. Kata beliau, qara' tuha, ya. Kata beliau, qabil tuha, aku menerima, ya, lembaran-lembaran tersebut. Wa qara' tuha, dan aku baca, ya, lembaran-lembaran tersebut dari awal sampai akhir. Aku baca, kata Syekh Rabi, lembaran-lembaran tersebut harfan, harfan, ya, huruf demi huruf, ya. Tetapi kata Syekh Rabi, aku tidak mendapati, ya, sedikit dalil pun dalam tulisan tersebut. Tidak mendapati satu hujah pun dalam dalil tersebut. Dalam lembaran-lembaran tersebut. Diam mereka sudah. Tapi subhanallah, pembelaannya luar biasa. Ya. Nah, luar biasa. Mereka ini kadzabun, luar biasa. Kadang menukilkan suaranya Syekh Fauzan. Kadang menukilkan suaranya Syekh Fulan, Syekh Fulan. Wih, luar biasa. Gak jelas tapi suara tersebut, ya. Nah, Naam, gitu aja cuma, ya. Seolah-olah Syekh Fauzan bersama mereka. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimani wa rakum jami'an, ya. Setelah mereka ini tidak ada dalil, ada saja yang dibikin, yang dijadikan syubhat-syubhat, ya. Iya, Syekh Robi baca, tapi Syekh Robi itu enggak faham apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Subhanallah. Dikatakan tidak faham, ya. Membaca tapi tidak faham. Masya Allah. Maka Syekh Robi menjelaskan. Ya. Ketika berita tersebut sampai kepada beliau. Syekh Robi mengatakan. Ana, saya tidak faham terhadap tulisan tersebut. Dan kalian yang faham. Siapa Syekh Robi? Siapa mereka? Musofiko ini siapa? Syekh Robi dan siapa mereka? Subhanallah. Syekh Robi ini ya ikhwan, ya. Jelas. Ulama kibar, ya. Di zaman beliau memberikan ta'dil, ya. Memberikan pujian. Tentang keilmuan beliau, ya. Al-Imam Al-Albani mengatakan inna hamila rayati al-jarhi wa ta'dil al-yawma fil asril hadir huwa akhuna ad-duktur Rabi bin Hadi al-Madkhali walladzina yarudduna alaihi la yarudduna alaihi bil-ilm abadan wal ilmu ma'ahu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna hamila rayati al-jar wa ta'dil, sesungguhnya pembawa bendera jar wa ta'dil itu, ya, yang mengkritik, yang memberikan pujiannya, hari ini, di masa ini, adalah saudara kita, Dr. Rabi bin Hadi al-Madkhali. Ini pujian lah ya. Dan memang diakui memang. Syekh Al-Albani ini ahlul hadis ya. Yang mensuaikan hadis, mendoaikan hadis. Dan waktunya luar biasa. Beliau membaca betul memang karya-karya Syekh Robi ya. Bantahan-bantahannya di atas ilmu kokoh beliau ya. Sehingga memberikan komentar yang seperti ini ya. Termasuk Syekh bin Bas juga demikian. Memuji keilmuan Syekh Robi kalau dia berbicara tentang seorang dia percaya karena dalil-dalil yang ada ya. Bahkan Syekh bin Bas itu ya ketika dia tidak mengetahui tentang seseorangnya dia tanya kepada Syekh Robi ya. Ya, meminta kepada Syekh Robi. Luar biasa dibaca tulisannya Syekh Robi ini luar biasa penuh dengan dalil, penuh dengan ilmu, penuh dengan hujjah, bukan celaan ya. Bukan caci makian, bukan tuduhan-tuduhan. Hujjah. Ya, makanya kata Syekh Al-Albani karena dia betul-betul membacanya ya. Dan berilmu dia, faham tentang hadis, tentang ini, faham dia ya. Sehingga ketika membaca tulisan-tulisan Syekh Rabi, kagum beliau sampai mengeluarkan ucapan ini ya. Bahwasanya hamila rayati al-jar wa ta'dil al-yawma fil asri hadir huwa akhuna ad-doktor Rabi bin Hadi al-Madkhali. Siapa yang memberikan ucapan itu? Bahkan tidak sekedar itu. Beliau melanjutkan ucapannya. Walladzina yarudduna alaihi la yarudduna alaihi bil-ilm abadan wal-ilmu ma'ahu. Orang-orang yang membantah beliau, orang-orang yang membantah Syekh Robi, ya. Kata siapa ini, ikhwan? Bukan tuwailibul ilm, nih. Bukan seperti kita-kita ini. Ya. Alim kabir, ya. Muhaddis. Mengatakan orang-orang yang membantah beliau, membantah Dr. Rabi bin Hadi al-Madkhali, tidaklah mereka membantahnya dengan ilmu selama-lamanya. Betul. Ya. Orang-orang yang membantah Syekh Rabi itu tidaklah mereka membantah dengan ilmu selama-lamanya. Karena kokohnya tulisan-tulisan beliau. Masya Allah, hati-hatinya beliau dalam menulis dan sabar beliau. Itu dinasihatin dulu lah ya. Rata-rata orang-orang yang ditahdir tuh dinasihatin ya. Berulang-ulang lah ya. Sehingga yang membantahnya tidaklah membantah dengan ilmu selama-lamanya. Ya. So'afiqo so'afiqo so'afiqo ini ya. Yang sok membantah Syekh Rabi ya. Luar biasa mereka ini ya. Ternyata tidak ada dalil mereka. Kedustaan-kedustaan, celaan-celaan itu yang ada ya. Wal ilmu ma'ahu. Yang ilmu itu ada pada beliau, pada Syekh Rabi. Ya. Ini yang mengatakan adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Ihwati fillah rahimani wa rahimahullah jami'an. Ya. Demikianlah fitnah ya. Jangan antum goyang dalam masalah fitnah. Kembali ke ulama kibar. Ya. Ada permasalahan apa, ada apa-apa. Jangan kalian berkomentar. Kembali kepada ulama kibar. Ya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan, Fandur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan. Fala ta'jalanna, wala tadhulanna fi syai'in minhu, hatta tas'ala wa tandura, hal takallama bi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, au ahadun minal ulama'. Fa'in wajadta fihi atharan anhum, fatamassak bih. Wala tujawishu li syai'in, wala takhtar alaihi syai'an, fatasquta finnar. Dengarkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini ya. Di dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmati kamu. Perhatikanlah setiap orang yang kamu dengar ucapannya dari orang-orang yang sejaman dengan kamu khususnya. Kita ini di zaman sekarang luar biasa. Begini. Cepat sekali kita menerimanya. Maka nasihat dari Al-Imam Al-Barbahari. Ya. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Perhatikan setiap orang yang kamu dengar ucapannya dari orang-orang yang sejaman dengan kamu khususnya. Fala ta'jalanna, jangan kamu terburu-buru. Jangan ditolak terburu-buru, jangan diterima langsung. Jangan terburu-buru, jangan langsung bersikap. Ya. Jangan terburu-buru. Wala tadhulanna fi syai'in minhu. Jangan kamu masuk sedikit pun dalam ucapan tersebut. Jangan kamu berkomentar apapun tentang ucapan tersebut ya. Dibelanya ucapan tersebut ya, atau diserang ya. Dibantah ya. Padahal kalau ya, tidak punya ilmu masih ya. Jangan. Perhatikanlah setiap orang yang kamu dengar ucapannya dari orang-orang yang sejaman dengan kamu khususnya. Maka jangan kamu terburu-buru. Jangan kamu masuk dalam ucapan tersebut sedikit pun. Sampai kamu bertanya. Sampai kamu perhatikan. Apakah telah ada ya, sahabat Rasul yang berbicara tentang itu. Tentang ucapan tersebut. Yang diucapkan oleh orang sejaman dengan kamu. Atau salah seorang ulama telah berbicara tentang itu. Sudah ada ucapan atau fatwanya? Fa'in wajadta fihi, jika kamu dapati tentang ucapan tersebut suatu asar dari mereka, suatu ucapan dari mereka, dari sahabat atau dari ulama tersebut, yang alim tersebut, fatamassak bih, pegang kuat-kuat. Jangan kamu melampauinya. Jangan kamu menyelisihinya. Ya. Karena sesuatu apapun. Jangan. Ya. Dan jangan kamu pilih-pilih dari ucapan tersebut yang sudah diucapkan oleh sahabat, yang sudah diucapkan oleh ulama. Jangan dipilih-pilih. Fatas kutafinnar. Dengan sebab itu kamu akan jatuh ke dalam an-nar. Ini ikhwah, subhanallah, kita harus kembali kepada ulama kibar ya ikhwan ya. Setiap ada problem ada ini, kembali kepada ulama kibar. Syekh Rabi sudah berbicara tentang Syekh Muhammad bin Hadi. Dan itu butuh proses, sudah proses ya. Proses, proses dan proses. Tapi Syekh Muhammad bin Hadi tidak ini. Dan sekarang luar biasa. Syekh Muhammad bin Hadi ini ucapannya mengerikan ya. Sudah luar biasa ucapannya terhadap Syekh Ubaid ya. Ya. Sudah. Syekh Ubaid sudah selesai kita darinya. Subhanallah ya. Subhanallah. Kepada alim ya. Kemudian ucapan yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi terhadap Syekh Rabi ya. Subhanallah. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Hadi, ana a'dzur Syekh Rabi ya. Ya. Karena dia kan sudah mentadir Syekh Muhammad ya. Paham ya? Tidak langsung Syekh Muhammad Syekh Rabi diserang oleh Syekh Muhammad ya. Ya. Caranya gimana? Ini bahasanya kayaknya bagus sekali ya. Saya ya memaafkan, memaklumi ya Syekh Rabi ya. Padahal dia sudah diserang, nah dia ditahdir lah ya. Ucapannya masya Allah kelihatannya indah ya. Saya memberikan udzur kepada Syekh Rabi ya. Beliau kabir fisin ya, sudah tua ya. Artinya apa ini maksudnya? Ya pekun mungkin ya. Paham? Jadi tahdirnya enggak bisa diterima ya. Sudah tua ya. Dhaif fi hadhil ayyam. Lemah di hari-hari ini ya. Dia akan mentahdir saya lemah ya. Iya kan? Subhanallah, ini ucapan beliau. Bahkan dia mengatakan juga Syekh Rabi muhatun bis-su'afiqah ya. Syekh Rabi itu dikelilingi oleh orang-orang su'afiqah, orang-orang yang jahil, yang dungu, yang bodoh ya. Yang enggak punya ilmu ya. Subhanallah. Ini celaan ya terhadap Syekh Rabi ini ya. Padahal dia sendiri ketika ada orang yang mencela muridnya Al-Imam Ahmad, dia memberikan komentar yang kurang lebih mananya, tidaklah mencela murid-muridnya Al-Imam Ahmad ya. Melainkan mereka itu mencela Syekh Imam Ahmad ya. Otomatis itu sudah. Otomatis. Atau kurang lebih mananya seperti itu yang dia ucapkan ya. Pada hakikatnya dia menyerang itu, menyerang Imam Ahmad. Demikian juga sekarang terjatuh dia ya. Dulu dia masya Allah mengatakan Syekh Rabi alamun dalam masalah sunnah alamun. Wah panjang lebar ucapan-ucapannya. Karena waktunya ini gak sempat saya bacakan pada antum ya. Sekarang ucapannya seperti ini. Ya. Wah kalau murid-muridnya. Wah Syekh Muhammad bin Hadi dapat pujian dari Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Termasuk disebutkan Syekh Rabi ya. Dengarkan ucapan Syekh Rabi sekarang ya. Syekh Rabi luar biasa ucapannya sudah ya. Memang dulu saya mencintai dia, kata Syekh Rabi. Dulu saya mencintai dia, mencintai Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Tetapi dia sekarang telah berubah, taghayyar. Zalama ikhwanahu. Telah berbuat zalim terhadap ikhwannya. Subhanallah. Ya. Tapi yang dipegang, Syekh Rabi memuji. Iya dulu karena bagus manhajnya ya. Karena di atas sunnah dipuji. Sekarang sudah berubah. Wahai musafiqah. Jangan taklid antum ya. Syekh Rabi sudah berbicara ya. Tentang Syekh Muhammad bin Hadi ya. Dan banyak sekali ikhwan ya. Ucapan Syekh Rabi tentang Syekh Muhammad bin Hadi ini ya. Tetapi saya rasa cukup ini ya. Dan ana ingatkan kembali kalian kepada ulama kibar ya. Kalau ada apa-apa dengarkan ucapan Al-Imam Al-Barbari, jangan terburu-buru ya. Ya. Jangan ini ucapan seorang di zaman kita ini ya. Siapa saja dia. Jangan langsung dibela dia, jangan pula langsung ditolak ya. Dibantah jangan ya. Jangan dulu. Apakah sahabat telah berbicara atau adakah seorang alim yang berbicara? Kalau sudah ada pegang itu. Jangan menyelisihinya. Jangan dipilih-pilih ucapannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.